Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah kitab Nailul Rajah Sarah Safinatun Najah karya Syekh Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri rahimallahu taala. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingin bacakan keterangan tambahan untuk halaman 236 di pembahasan tentang syarat sahnya bermakmum. Maka syarat yang ke-8 adalah si makmum ini berniat untuk al-qutwata mengikuti imamnya atau berniat untuk mengerjakan sholat berjamaah. Maka di dua paragraf terakhir atau di paragraf terakhir tentang hal ini ada pembahasan tentang seandainya taba'a al-imama qasdan fi fi'lin bila niyatin, mengikuti imam, mengikuti orang lain secara sengaja, mengikuti dalam perbuatan namun tidak ada niat bermakmum. Dan dia untuk mengikuti orang tersebut, dia lama menunggu, mengikuti lama menunggunya urfan dan lamanya menurut budaya, maka batallah salat orang yang mengikuti namun tanpa niat bermakmum. Yang ini boleh jadi satu hal yang sering terjadi, kalau dua orang masbuk, kemudian yang satu tidak perhatian, maka setelah imamnya selesai keduanya melanjutkan sholat dan salah satunya mengikuti temannya tanpa berniat menjadikannya sebagai makmum, namun mengikuti secara perbuatan, ditunggu ini teman samping saya ini berdiri atau salam, ya lupa tadi saya nanti, kemudian nanti ini tasahud atau enggak ya. Dia nunggu imam, nunggu temannya tanpa berniat menjadikannya sebagai imam. Ya maka kalau menunggunya itu sampai lama, ini teman saya kok lama banget ya, dia mau gerakan apa, saya lupa tadi. Seandainya nunggunya itu lama dan itu lama itu urfan menurut budaya, maka sholat orang ini batal. Namun jika dia mengikuti gerakan temannya itu ittifaqan kebetulan, atau nunggu dia, nunggu temannya namun nunggunya tidak lama, atau nunggu lama namun tidak mengikuti, maka sholatnya tidak batal. Penjelasan yang lebih mungkin lebih jelas tentang hal ini ingin saya bacakan di Ghoyatul Muna. Di Ghoyatul Muna disampaikan dari keterangan yang lewat, itu wajib berniat untuk jadi makmum. Diketahui seandainya seorang itu mengikuti orang lain, ini bahasanya digunakan bahasa orang lain, ini lebih nyaman, enak dipahami, taba'a ghairahu, dibandingkan bahasa di Nailul Rajah lau taba'a al-imama, dia sebut namanya imam padahal bila niat qasdan, padahal bila niatin, namun temannya disebut dengan sebutan imam, ini menimbulkan iskal tentunya. Maka di bahasa di Ghoyatul Muna itu lebih nyaman, lebih enak untuk dipahami. Lau taba'a ghairahu, seandainya seorang itu mengikuti temannya, bifi'lin ngikuti dalam perbuatan, meskipun perbuatan itu dianjurkan, atau ngikuti salam temannya. Ini teman saya, salam atau kehendak. Bata intidarin kathirin lil mutaba'ati, setelah pakai nunggu lama, lil mutaba'ati untuk, dalam maksud untuk mengikuti, namun tidak ada niat bermakmum dengannya, atau ragu-ragu untuk berniat bermakmum dengannya, batalat sholatuhu, maka batal sholat orang yang mengikuti ini. Kenapa, apa alasan Syafi'iyah mengatakan sholatnya batal? Kalau orang ini mengikuti sholat orang lain sampai nunggu lama tanpa niat bermakmum, itu sholatnya batal. Apa alasannya? Alasannya ta'lil namanya, bukan dalil namun ta'lil. Jadi alasan yang kita jumpai di kitab fikih itu kadang dalil, kadang ta'lil. Ya, ta'lil, ya, mungkin terjemah bebasnya alasan logika. Ya, logika fikih. Li'ana waqafa salatahu ala salati ghairihi, karena dia menggantungkan salatnya dengan salat orang lain. Min ghairi rabitatin, tanpa ada penghubung di antara keduanya. Nah, kalau demikian, fahuwa mutala'ibun, maka orang ini dianggap orang yang main-main dalam sholat, au fi hukmihi, atau teranggap main-main. Ini alasan kenapa sholatnya batal. Dan anggapan bahwasanya ketika dia menggantungkan, bergantung pada perbuatan kawannya, itu berarti berniat bermakmum, itu tertolak. Namun ya, di kitab Al-Imdad, salah satu kitab fikih Syafi'iyah, disampaikan anna dhalika yughtafaru lil jahil, hukum batal semacam ini dimaafkan untuk orang yang bodoh, orang yang tidak ya, orang yang tidak ngaji, maka dimaafkan hukum ya, dampak batal, vonis batal dimaafkan. Itu menurut penulis kitab Al-Imdad wa Khalafa Ar-Ramli, dan ini diselisih oleh Imam Ramli. Imam Ramli, Ramli tetap batal meskipun dia jahil. Nah, kan tadi disyaratkan mengikuti ya, nunggu dalam waktu yang lama, ba'da intidarin katsirin lil mutaba'ah, dalam rangka mengikuti perbuatan temannya namun tidak ada niat bermakmum atau ragu-ragu untuk bermakmum, sehingga tidak termasuk, sehingga tidaklah membatalkan sholat seandainya mengikuti temannya namun ittifaqan, kebetulan sama-sama masbuk terus ya, niat sholat jalan sendiri-sendiri, namun kebetulan kok gerakan saya mesti setelah dia. Setelah dia rukuk baru saya rukuk. Tidak ada maksud untuk mengikuti. Dia bangkit dari rukuk, loh kok saya terus nyusul dia bangkit dari rukuk. Ini sekedar kebetulan. Au ba'da intidarin yasirin, demikian juga tidak batal manakala nunggunya sebentar. Ini ada nunggu sampingnya, ini mau ngapain ya? Ini nanti berdiri atau ini nanti duduk tasahud, enggak apa enggak ya. Namun nunggunya enggak lama. Yang ketiga, atau nunggu lama namun tanpa mengikuti gerakan temannya, maka ini secara tegas dinyatakan tidak berbahaya ya. Jadi jika kebetulan yang kedua ya, nunggu sebentar atau nunggu lama tanpa ada mengikuti secara gerakan, ada tiga, maka di tiga ini tidak batal. Kenapa? Kalau untuk yang pertama, yaitu jika mengikutinya itu kebetulan, maka ini tidak dikatakan mengikuti. Alasannya tidak dinamakan mengikuti. Kemudian untuk kasus yang kedua, nunggu temannya namun sebentar, maka ini urtufira fi thaniyati liqillatihi, dimaafkan karena cuma sebentar. Kemudian yang ketiga, ini tidak batal nunggu lama namun tidak ada mengikuti. Ya, nunggu lama namun tidak ada mengikuti secara gerakan. Maka ini tidak batal li adami tahaqqukil intidhar, karena tidak pastinya menunggu untuk kepentingan dia, yaitu mengikuti secara perbuatan. Fa ulghiya an-nadharu ilaihi, maka tidak dipandang. Dan contoh untuk kasus yang ketiga, nunggu lama tanpa meniat mengikuti, tanpa mengikuti secara perbuatan. Nunggu lama tanpa mengikuti secara perbuatan. Ini contoh kasusnya, menunggu ka'ankana la yuhibbul iktida'a bil imami. Seorang itu tidak ingin bermakmum dengan seseorang. Dia nilai ini bermasalah. Yang maju jadi imam ini bermasalah secara akidah atau yang lainnya. Lighardin, karena satu alasan. Dan jika dia kelihatan sholat sendirian, tidak bermakmum dengan orang yang maju jadi imam, maka dikhawatirkan terjadi ini gejolak. Akhirnya dia seakan-akan ngikuti si imam padahal tidak ngikuti. Nah, ketika dia sekedar pura-pura mengikuti, dalam tanda kutip pura-pura mengikuti, walau intadhara fi kulli ruknin qalila, maka per rukun dia nunggu si dalam tanda kutip imam tadi cuma sebentar. Walau jumi akan akathiron, seandainya diakumulasi itu banyak jadinya. Nah, gimana kalau demikian, perukunnya itu cuma nunggu sebentar, kalau diakumulasi banyak, maka ini teranggap nunggu lama menurut sebagian ulama Syafi'iyah. Namun ada yang berpandang ini teranggap nunggu sebentar menurut Ibnu Qasim. Nah, apa itu definisi menunggu lama? Tadi kita sebutkan menunggu lama. Yang dimaksud dengan menunggu lama yang cukup untuk melakukan satu rukun sholat, atau bisa ditangkap dan dipahami bahasanya orang ini mengikuti temannya. Itu ya kalimat-kalimat yang ingin kami baca, yang insya Allah lebih memperjelas apa yang kita baca di Nailul Raja. Kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang bentuk-bentuk bermakmum. Kemarin telah kita baca ada 5 yang sah dan ada 4 yang tidak sah. Qala syarih rahimallahu ta'ala, al-makna artinya, yang namanya bermakmum itu ada 9 kemungkinan. Yang namanya bermakmum tidak lepas dari salah satu darinya. 9 kemungkinan ini terbagi menjadi 2. Kategori yang pertama, bermakmum padanya sah. Kategori yang kedua, bermakmum di situ tidak sah. Nah, 5 yang sah itu kata itu kaidahnya, manakala imam itu semisal makmum atau yakin lebih sempurna daripada makmum. Ini ada ini wadzalika fi khamsi suwarin, dan itu ada di 5 hal atau 5 macam. Laki-laki bermakmum dengan laki-laki ini sah karena selevel keduanya. Yang kedua, perempuan bermakmum dengan laki-laki karena secara yakin imam lebih sempurna. Khunsa, himaprodit, pemilik 2 alat kelamin, bermakmum kepada yang tulen laki-laki. Kenapa ini sah? Karena imamnya itu boleh jadi lebih sempurna, karena ternyata yang berkelamin, yang punya dua kelamin tersebut, hakikatnya, realitanya adalah perempuan, atau setara, karena ternyata hakikat dari al-khuntha tersebut adalah laki-laki. Kemudian perempuan bermakmum dengan khuntha, dikarenakan imam dalam hal ini khunsa, boleh jadi lebih sempurna daripada makmumnya itu perempuan, karena khunsa tersebut ternyata realitanya adalah laki-laki, atau setara, karena ternyata imam yang khunsa tadi ternyata realnya adalah perempuan. Dan yang kelima, perempuan bermakmum dengan perempuan, sholatnya sah karena keduanya setara. Kemudian yang kedua, ini ada empat bentuk bermakmum yang tidak sah. Ini kaidahnya, jika imam itu lebih rendah daripada makmum secara yakin atau kemungkinan lebih rendah. Ada empat bentuk. Yang pertama, laki-laki bermakmum dengan perempuan, karena perempuan itu secara yakin lebih rendah daripada laki-laki. Kemudian laki-laki bermakmum dengan khuntha. Ini karena khuntha itu lebih rendah daripada laki-laki, yang tulen laki-laki, namun lebih rendahnya ihtimalan dimungkinkan. Karena dimungkinkan ternyata dia perempuan. It yahtamil, karena dimungkinkan realitanya dia adalah perempuan. Yang ketiga, khunsa bermakmum dengan perempuan. Ini, maka ini tidak sah karena dimungkinkan khunsanya itu pada realitasnya, pada realitanya adalah laki-laki. Dimungkinkan dia lebih sempurna. Yang keempat, khunsa bermakmum dengan khunsa, karena dimungkinkan imamnya ternyata realitanya adalah perempuan, dan makmumnya ternyata realitanya, realnya adalah laki-laki. Ya, maka selesai pembahasan tentang sholat jamaah. Kemudian kita masuk pembahasan tentang jamak dan qasar. Faslun, syurutu jam'i taqdim, taqdimi arba'atun. Ada empat syarat sah jamak taqdim. Pengertian jamak taqdim adalah salat asar Anda kerjakan di waktu duhur, salat isya Anda kerjakan di waktu maghrib, dan jamak taqdim itu boleh jadi qasar, boleh jadi tidak qasar. Maka tidak disyaratkan untuk jamak itu harus qasar. Walman artinya, syarat yang disyaratkan bolehnya melakukan jamak taqdim karena sebab safar yang membolehkan qasar bagi musafir, atau karena hujan deras bagi mukim, itu ada empat syarat. Ya, resminya mazhab Syafi'i, alasan boleh jamak itu cuma dua, yaitu musafir. Dia boleh, bagi musafir maka boleh jamak karena safar. Kemudian yang kedua, untuk orang yang tidak musafir, dia boleh jamak karena hujan deras. Maka resminya mazhab Syafi'i, orang sakit tidak boleh jamak. Yang jadi al-madhab dalam Syafi'i, orang sakit tidak boleh jamak. Dia harus sholat di waktunya masing-masing. Meskipun wallahu ta'ala a'lam, yang tepat dalam masalah ini adalah ikhtiar Imam Nawawi. Ikhtiar itu istilah fikih yang artinya pendapat pribadi seorang ulama menyelisihi resmi madhabnya. Nah, ikhtiar Imam Nawawi boleh jamak karena sakit, jika kesulitan untuk sholat di waktunya masing-masing. Nah, ini di sini disampaikan ada empat syarat, kemudian bisa ditambahi tiga syarat yang tidak disebutkan di matan. Tiga syarat tersebut adalah masih adanya waktu sholat yang pertama, yang kedua punya sangkaan, minimal sangkaan kuat sahnya sholat yang pertama, yang ketiga, tambahan yang ketiga, tahu yaitu yakin bolehnya jamak, bukan hanya ragu-ragu dan asal ikut-ikutan, sehingga totalnya 4 tambah 3 totalnya ada 7 syarat. Namun Ibnu Hajar Al-Haitami tidak sepakat dengan syarat yang kelima. Syarat kelima masihnya sholat yang pertama. Maka berdasarkan pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami, maka tidak mengapa dukhulu waqti tsaniyati, tibanya waktu yang kedua sebelum selesai sholat. Maka sholat duhur dan asar, di waktu duhur asarnya belum selesai, waktu duhurnya habis. Ya, sahkah jamaknya? Menurut Ibnu Hajar Al-Haitami sah. Namun resminya Syafi'iyah tidak sah. Bikhilafi ala qaulil ishtirati, lain hanya menurut pendapat yang mempersyaratkan waktu sholat pertama harus masih ada. Nah, maka di matan Safinah disampaikan ada 4 syarat. Yang pertama dimulai dengan sholat yang pertama. Artinya syarat boleh jamak takdim yang pertama dimulai dari duhur, jika asar itu dimajukan di waktu duhur, dan dimulai dari sholat maghrib jika isya dimajukan di waktu maghrib. Maka seandainya falau uqisa seandainya dibalik, maka sholat yang didahulukan itu batal jika sengaja dan tahu hukumnya. Ini, jamak takdim maghrib sama isya, malah isya duluan. Ini, malah isya duluan. Jika sengaja dan tahu, maka isya yang duluan dalam kasus ini batal. Wa illa, jika tidak tahu dan tidak sengaja, maka sholat isya yang dikerjakan duluan di dalam jamak takdim ini itu waqa'at naflan, jatuh sebagai nafilah, jatuh sebagai naflan mutlaqan, teranggap bernilai sebagai sholat sunnah mutlak. Demikian juga seandainya bana ternyata diketahui sholat yang pertama itu batal. Ya, zuhur maghrib dengan isya jamak takdim, maghrib dulu kemudian setelah itu isya, setelah selesai isya diketahui maghribnya batal, fatakau asani, atau maka sholat yang kedua itu yaitu asar ataukah isya jatuh sebagai sholat sunnah mutlak. Hada demikian, ya, jadinya jatuh sebagai sholat sunnah mutlak jika orang tersebut tidak punya kewajiban fa'itatun min nau'iha, ya, sholat yang wajib dia qadha yang sejenis. Jadi maghrib dengan isya, maghrib dengan isya, malah isya duluan, kan batal. Batal sebagai isya. Jika karena tidak tahu, maka jatuh sebagai sholat sunnah mutlak. Ternyata dia punya utang puasa isya yang belum dia qadha. Maka jika dia punya sholat isya yang belum dia qadha, maka jika dia tidak punya sholat isya yang wajib dia qadha, maka ketentuannya jadi jatuh sebagai sholat sunnah mutlak. Wa illa, jika dia punya qadha sholat isya, waqa'at anha, maka jatuh sebagai sholat isya, qadha sholat isya. Maka ada orang jamak takdim maghrib sama isya kebalik, malah isya dulu baru maghrib. Maka jika orang ini punya utang sholat isya yang belum diqadha, maka isya tadi sah sebagai sholat isya yang qadha sholat isya. Sehingga orang ini isya-nya tadi sah untuk qadha, kemudian dia sholat maghrib, habis maghrib kemudian isya lagi. Kemudian yang kedua, wa niyatul jam'i fiha, berniat untuk menjamak salat di salat di rakaat di salat yang pertama. Artinya syarat bolehnya jamak takdim yang kedua, niat jamak di salat yang pertama dari dua salat yang mau dikerjakan. Dan niatnya ketika masih ada di salat yang pertama, walau ma'assalami, meskipun niatnya itu berbarengan dengan ucapan salam dari salat yang pertama. Tamyizan li taqdimi al-mashru'i min ghairihi. Wal afdal, dan yang terbaik niat jamak tersebut bergandengan dengan takbiratul ihram khurujan minal khilafi, dalam rangka keluar dari perselisihan ulama. Yaitu perselisihan dari perselisihan sebagian ulama yang berpendapat niat jamak itu wajib berbarengan dengan takbiratul ihram. Kemudian syarat yang ketiga adalah berturut-turut di antara dua salat. Maka jamak takdim habis mengerjakan salat duhur langsung dilanjut dengan salat asar. Habis mengerjakan salat maghrib wajib langsung dilanjut dengan salat isya. Artinya syarat boleh jamak takdim yang ketiga adalah berturut-turut antara mengerjakan sholat yang pertama dan yang kedua. Yang dimaksud berturut-turut, tidaklah ada al-fasl jeda yang lama di antara keduanya, lama ini tolak ukurnya budaya. Nah, apa patokan budaya untuk lama dan sebentar? Ini dianggap sebentar yang itu masih dimaafkan, manakala berkurang dari apa yang cukup untuk dua rakaat secepat mungkin ala wajil mu'tad, menurut tata cara sholat yang biasanya. Maka kalau mau jamak takdim duhur sama asar harus berturut-turut, tidak boleh ada jeda yang lama. Nah, jeda lama itu apa? Jeda lama itu mengerjakan sholat dua rakaat secepat mungkin, namun masih tumakninah. Maka itu tolak ukur jeda yang lama, sholat dua rakaat secepat mungkin, namun masih sah, namun masih wajar. Nah, itu kalau sudah sampai seperti ini. Ya, anggap saja dua rakaat dua menit, anggap saja misalnya, atau satu setengah menit. Maka itu lama. Nah, kurang dari itu boleh. Berarti jedanya tidak lama. Maka tidak mengapa jeda dengan berwudu dan tayamum dan mencari sesuatu yang gampang untuk didapatkan meskipun tidak menjadi kebutuhan mendesak. Demikian juga waktu yang cukup untuk adzan dan iqamah. Alal wasatil mu'tadil, dengan pertengahan yang proporsional. Hatta lau fusila bimajmu'i dhalika, sampai-sampai meskipun fusila ada jeda gabungan itu semua, wudu dulu, tayamum, minta sesuatu, minta gelas aqua atau yang lainnya yang sepele, kemudian masih ada iqamah. Maka meskipun digabungkan semuanya, akumulasi semuanya, itu tidak mengapa karena jedanya dianggap belum lama. Nah, kalau orang itu jamak, terus gimana sholat sholat sunnahnya, sholat rawatibnya? Misalnya jamak takdim duhur dan asar, maka disampaikan urutannya sebagai berikut. Sholat qabliyah duhur dulu misalnya, kemudian sholat duhur, kemudian dilanjut karena jamak takdim sholat asar, setelah asar, kemudian ba'diyah zuhur qadha. Qadha ba'diyah zuhur. Summa kemudian sunnatul asri qadha qabliyah asar. Ya, maka ketika jamak di sini kita jumpai faedah, ketika jamak salat rawatib itu tetap masyru', tetap dituntunkan, dan nanti rawatibnya jadi qadha. Maka salat duhur dengan asar jamak takdim. Maka kalau mau rawatib qabliyah duhur dan salat duhur, kemudian salat asar dan qadha ba'diyah duhur, kemudian qadha qabliyah asar. Jadi di Syafi'iyah ada qabliyah asar 4 rakaat sebelum salat asar. Ini bisa diqadha setelah mengerjakan asar. Kemudian syarat boleh jamak takdim yang keempat, udurnya itu masih awet sampai takbiratul ihram salat yang kedua. Udur yang dimaksudkan adalah safar untuk musafir dan hujan untuk orang yang mukim yang mengerjakan jamak takdim. Dalam mazhab Syafi'i, jamak karena hujan itu boleh untuk semua salat. Ini zuhur dan asar, maghrib dengan isya. Jadi semuanya boleh jamak ini karena hujan. Lain hanya dengan mazhab Hambali yang mengatakan jamak karena hujan hanya boleh untuk sholat yang malam saja, maghrib sama isya saja. Duhur sama asar tidak boleh dijamak karena hujan dalam mazhabul Hambali. Nah, kalau mau jamak karena hujan, maka hujan deras harus tetap ada sampai takbiratul ihram sholat yang kedua. Ya, kalau selesai sholat pertama niat jamak, ya, selesai sholat yang pertama hujannya berhenti, ya tidak boleh ya, jamak karena hujan. Namun jika ya, di salam sholat yang pertama masih hujan deras, takbiratul ihram sholat yang kedua hujan masih deras, selesai takbiratul ihram hujan berhenti, maka dilanjut dan jamaknya sah. Walau makna dan artinya, syarat boleh jamak takdim yang keempat adalah alasan untuk jamak itu tetap eksis, ada alasan yang membuat murakhis memberikan keringanan untuk jamak itu dawa masih ada sampai selesainya takbiratul ihram sholat yang kedua. Penjelasannya, maka tidak disyaratkan ada safar untuk takbiratul ihram salat yang pertama, lain halnya dengan hujan. Fa innahu labuda min wujudihi, maka hujan itu harus ada saat takbiratul ihram salat yang pertama. Demikian juga hal hujan itu ada manakala tahallul salam minha dari salat yang pertama, dan hujan itu masih eksis sampai selesai takbiratul ihram salat yang kedua. Wala yaduru, dan tidak mengapa ingqita'uhu, hujan berhenti fi ma'ada dalika, di selain tiga hal tersebut. Maka untuk boleh jamak karena hujan, saat takbiratul ihram salat pertama ada hujan deras, saat salam ada hujan deras, saat takbiratul ihram salat yang kedua ada hujan deras. Di selain itu tidak ada hujan, tidak apa-apa. Maka pada saat takbiratul ihram salat yang pertama hujan deras, selesai al-fatihah hujannya berhenti. Tasyahud akhir hujannya deras lagi. Salam masih hujan, takbiratul ihram salat yang kedua hujan, selesai takbiratul ihram hujannya berhenti total, maka sholat dilanjut dan sah. Maka ini beda antara jamak takdim bagi musafir sama karena yang jamak takdim karena safar dengan karena hujan. Kalau untuk safar tidak disyaratkan ada safar saat takbiratul ihram di rakaat di salat yang pertama. Ya, maka ini ceritanya salatnya di kapal. Salatnya di kapal. Saat takbiratul ihram salat yang pertama itu kapalnya masih bersandar, dia masih mukim, belum musafir. Mulai musafir setelah meninggalkan bangunan bersambung. Nah, nanti kemudian baru satu rakaat, nah itu kapal sudah lepas di tengah lautan. Dia sudah musafir. Maka boleh jamak karena tidak disyaratkan safar itu ada di takbiratul ihram salat yang pertama. Kemudian fasal tentang bolehnya syarat bolehnya jamak takhir itu ada dua. Al-makna artinya syarat yang disyaratkan untuk boleh jamak takhir karena safar qasar bagi musafir adalah dan jamak takhir adalah salat duhur dikerjakan di waktu asar, salat maghrib dikerjakan di waktu isya. Syaratnya ada dua. Adapun jamak takhir karena hujan ini tidak boleh bihalin sama sekali. Kalau jamak karena hujan wajib jamaknya jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Ya, maka ada dua syarat untuk bolehnya jamak takhir menurut Syafi'iyah yang akan kita baca di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhudana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.